Apakah ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sahih dan sharih menjelaskan tentang harusnya, seorang mencari sutrah dalam sholat. Bila sutrah itu orang yang duduk sholat lalu dia pergi. Ya, kalimat harusnya ini menunjukkan makna pengwajiban. Nah, dan sutrah itu sendiri diperselisihkan oleh para ulama. Hukumnya wajib atau sunnah? Jumhur ulama, kebanyakan para ulama, ini dikuatkan oleh Syekh bin Baz rahimahullah, dan kebanyakan ulama Saudi menguatkan sunnah hukumnya sutrah. Ya. Dipahami? Dan sebagian para ulama menguatkan bahwa hukumnya wajib. Ini dikuatkan oleh Syekh Al-Albani, Syekh Mukbil, dan lain-lainnya. Dan saya sendiri condong kepada wajibnya sutrah itu. Wajibnya sutrah itu. Setelah kita sampai kepada kesimpulan misalnya, anggap kita simpulkan sutrah itu wajib. Wajibnya kapan bermula? Ketika awal mau sholat saja? Atau dari seluruh sholat, dari awal sampai akhir? Ya. Nah, kan ada yang bertanya, apa bedanya? Ya, kalau dikatakan di awal sholat saja, kewajiban di awal sudah diletakkan, sudah itu sutranya. Kapan pergi diambil orang atau ini, dia nggak ada masalah, nggak wajib lagi. Dia sudah melaksanakan perintah. Nah, begitu pergi itu bukan tanggung jawabnya, bukan udurnya. Nah, sebagian para ulama memandang bahwa sutra adalah hal yang diwajibkan dan dijadikan sebagai penghalang, dan ini berlaku dari awal sholat sampai akhir. Maka yang memandang seperti ini, mereka berpandangan untuk maju melangkah, iya, mendekati sutra. Tapi saya katakan bahwa mengatakan kalimat harus, ya wallah alam, terasa berat untuk mengatakan harus, wajib berjalan ke depan dan seterusnya. Apalagi pada sebagian masyarakat, kadang sebagian tempat, ya, orang-orang yang tidak memahami, kadang melihat ada orang maju sholat, bisa-bisa dikatakan, ya kenapa ini ada orang sholat lari, berjalan, ya. Dan hal-hal yang seperti itu yang kadang, ya, seorang tidak memperhatikan dampak yang negatif di belakangnya. Maka ini rincian-rincian dalam masalah, ya, yang hendaknya diketahui.